adik dari Mas Odin Monata Bu, tapi lebih tampan dia. Lebih tampan dia daripada Mas Odin. Saya mengakui itu kok sayang, tenang saja. Spesial buat Abah Haji Badri. Ibu-ibu kalau suka sama lagu ini, we'll be right back. semuanya. Ibu Haji.